kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Muyassar. Kita masih di dalam menyebutkan anwa'ul kalimah, pembagian atau jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab yang simpulannya terbagi menjadi tiga, yang kita telah melewati dua, yaitu isim dan fi'il. Adapun fi'il kemarin sudah kita jelaskan ya, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna yang berkaitan dengan zaman, berlawanan dengan isim. Adapun isim, suatu kata yang mengandung atau menunjukkan suatu makna akan tetapi tidak berkaitan tentang dengan zaman. Beda halnya kalau fi'il, dia menunjukkan suatu makna namun berkaitan atau berhubungan dengan zaman. Dan ada beberapa tanda, kemarin kita sudah baca semuanya, seperti qad. Dalam artian ketika ada qad, berarti setelahnya itu pasti fi'il. Demikian pula sin atau sa. Demikian pula sa. Kalau ada huruf sa, maka yang bergabung dengannya itu adalah fi'il atau kata kerja. Demikian pula saufa, yang menjadi tanda. Ketika ada saufa, berarti setelahnya adalah fi'il. Setelahnya adalah fi'il. Kemudian yang keempat adalah ta ta'nits sakinah. Ta yang disukun. Ta yang disukun, yang menunjukkan bahwasannya pelaku kata kerja tersebut, pekerjaan tersebut adalah ta'nits perempuan. Seperti qalat dhahabat. Nah, ini empat tanda yang bisa digunakan untuk mengetahui bahwasannya kata tersebut adalah fi'il. Namun sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwasannya untuk tanda-tanda fi'il ini terkadang jarang dijumpai. Walaupun dari sisi banyak ya banyak, namun tidak sebanyak tanda-tanda isim atau tidak sebanyak tanda-tanda kata benda. Kalau kata benda itu sering dan banyak kita akan menjumpainya. Namun untuk kata kerja, tanda-tandanya ini walaupun terkadang kita jumpai namun tidak sebanyak isim. Oleh karenanya, kalau kita hanya mengandalkan tanda-tanda ini saja untuk mengetahui suatu kata kerja, maka ini sangat kurang. Sangat kurang. Namun semua kembali ke makna dari kata tersebut. Semua kembali ke makna, dan ini yang sangat mendukung untuk mengetahui membedakan antara isim dan fi'il apabila kita mengetahui makna dari kata tersebut. Seperti seandainya kita katakan doroba, doroba artinya memukul. Berarti dengan makna memukul kita sudah mengetahui bahwasannya ini adalah kata kerja, karena ini menunjukkan pekerjaan. Di samping itu pun berhubungan dengan zaman, sedang memukul, akan memukul, atau telah memukul. Nah, adapun soal ini dikatakan kepada kita adalah jabalun, artinya gunung. Maka ini adalah isim. Kenapa isim? Karena tidak berkaitan dengan zaman. Tidak mungkin dikatakan sedang gunung, akan gunung, atau mungkin gununglah. Nah, tidak mungkin. Nah, sehingga dengan makna inilah sangat mendukung untuk mengetahui suatu kata itu apakah isim ataupun fi'il. Oh ya, kemarin itu contohnya apa, surat takasur ya. Nah, untuk contoh saufa itu kemarin saya salah baca. Yang benar surah al-takasur ini juga termasuk di antara contohnya. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kemarin saya salah baca. Baik, sekarang kita lanjutkan ke jenis kata atau kalimah yang ketiga adalah al-harfu. Al-harfu artinya huruf. Artinya huruf. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Al-harfu, huruf adalah kalimatun, suatu kata. La yufhamu, yang tidak difahami. Maknaha, maknanya, illa, kecuali, ma'a ghairiha, bersama yang lainnya. Al-harf adalah suatu kata yang tidak difahami maknanya kecuali bersama dengan yang lainnya. Maksudnya adalah ketika dia berdiri sendiri, maknanya itu tidak diketahui apa maknanya, terkecuali apabila dia bergabung dengan yang lainnya. Kecuali apabila dia bergabung dengan yang lainnya. Kalau di dalam kitab Jurumiyah ketika mendefinisikan huruf, disebutkan di situ, al-harfu ma la yasluhu alaihi dalilul ismi wala dalilul fi'il. Huruf adalah yang tidak bisa dimasuki, tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Sehingga apabila tidak dimungkinkan baginya tanda isim dan tanda fi'il, berarti itu adalah huruf. Atau dengan makna lain, kalau dia bukan fi'il, kalau dia bukan isim, berarti dia adalah huruf. Karena pembagian kata hanya tiga ini. Kalau tidak isim, berarti antara fi'il dan huruf. Kalau tidak fi'il, atau sebaliknya. Berarti kalau bukan isim dan bukan fi'il, berarti dia yang ketiga, yaitu huruf. Nah, di sini menurut apa namanya definisi yang disebutkan dalam Muyassar ini, huruf adalah suatu kata yang tidak difahami maknanya kecuali apabila bergabung dengan yang lainnya. Naam, karena huruf itu sebenarnya tidak memiliki makna. Kapan dia akan mengeluarkan makna? Itu apabila digabung dengan kata yang lainnya. Kita baca dulu contoh, misal min. Min. Ya, kalau menurut bahasa kita, min ini termasuk huruf jar yang artinya apa? Dari. Iya kan? Namun sebenarnya, dia ketika berdiri sendiri ini tidak memiliki makna. Dia tidak memiliki makna. Contoh lain adalah fi. Yang berikutnya, fi kalau kita terjemahkan berdasarkan bahasa kita artinya di dalam, ya kan? Namun sebenarnya dia juga tidak bisa dikatakan dengan makna setiap kali ada fi itu pasti di dalam, tidak. Karena memang dia sebenarnya tidak memiliki makna. Kapan dia akan mengeluarkan atau memiliki makna? Apabila digabung dengan kata yang lainnya. Oleh karenanya kadang-kadang kita jumpai min ini, apa, fi ini artinya di dalam. Kadang-kadang fi ini artinya di atas. Iya kan? Kadang-kadang di atas. Seperti ketika apa namanya seorang budak wanita ditanya oleh Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan Allahu fis sama. Nah, artinya di sini bukan Allah itu di dalam langit, namun artinya fi di sini adalah ala, yaitu di atas langit. Terkadang fi dengan makna di dalam. Sama juga min tadi. Terkadang kita terjemahkan min itu artinya dari. Terkadang pula min itu artinya al-ba'd tab'idiyah, yaitu sebahagian. Artinya sebahagian. Seperti contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Dan di antara sebahagian gitu. Bukan dan dari manusia. Maksudnya di sini adalah tab'idiyah, sebahagian. Dan sebahagian manusia ada yang mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak beriman. Nah, sehingga ini dia tidak bisa memiliki makna. Kalau dia hanya disebutkan min, artinya apa, maknanya apa, ini tidak bisa. Sebenarnya demikian. Namun kenapa kita min kita terjemahkan dari, fi di dalam, ini keseringannya. namun sebenarnya dia tidak memiliki arti, tidak memiliki makna, terkecuali apabila nanti digabung dengan yang lainnya, barulah mengeluarkan maknanya. Summa, summa itu artinya kemudian. Kemudian dalam artian ma'at tartib, dia bertartib urutan. Ada nanti ada kemudian, namun dia tidak, maknanya tidak berurutan. Adapun summa ini kalau secara bahasa kita kemudian disertai dengan urutan. Disertai dengan urutan. Setelah satu, summa sani, summa salis, yang pertama selesai, baru kedua, baru ketiga. Ini summa. Fa, fa ini juga kalau biasanya diterjemahkan dengan makna ini maka, maka. Terkadang juga dia diterjemahkan ada dengan istilah istisnaf dan yang lainnya, sehingga maknanya banyak. Oleh karenanya kalau dia berdiri sendiri maka tidak bisa difahami maknanya apa, terkecuali apabila digabung dengan yang lainnya. Idza, kalau idza ini biasanya diterjemahkan dengan jika, jika. Au, au ini artinya atau. Hatta, kalau hatta ini artinya sampai. Ya, ghoyah, penghujung. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadah engkau kepada Allah, kepada Rabbmu, sampai, hatta sampai ya'tiyaka, mendatangimu al-yakin, kematian. Nam walaisa lil harfi alamatun khassah, dan huruf tidak memiliki alamat-alamat yang khusus. Ini dalam artian dia tidak memiliki tanda, tidak seperti pada isim dan pada fi'il. Laisa itu artinya tidak, dan tidak ada lil harfi bagi huruf tanda-tanda yang khusus. Berarti kalau bukan isim dan bukan fi'il, berarti kita pastikan dia adalah huruf. Seperti tanda isim contohnya adalah apa namanya, tanwin. Seandainya tanda isim adalah tanwin, pernahkah kita menjumpai huruf jer min menjadi minun? Pernah enggak? Enggak pernah. Min ini pasti selamanya akan berharokat sukun, yaitu min. Iya kan? Atau mungkin pernahkah kita menjumpai min ini didahului dengan saufa, saufa min? Juga tidak ada. Berarti tidak masuk padanya tanda-tanda isim, juga tidak masuk padanya tanda-tanda fi'il. Berarti dia bukan isim, bukan juga fi'il. Berarti dipastikan bahwasannya dia adalah huruf. Nah, hanya saja pada huruf ini memang dia tidak memiliki tanda-tanda. Dia tidak memiliki tanda-tanda, namun bisa digolongkan. Seperti contoh huruf jer, dikelompokkan menjadi huruf jer. Berarti semua huruf jer ini bukan isim, juga bukan fi'il. Berarti apa? Berarti dia adalah huruf. Oleh karenanya diistilahkan dengan huruf jer. Nanti ada juga namanya huruf atof. Ada juga namanya huruf atof. Dan yang lainnya. Sehingga dia tidak seperti isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il mungkin tidak bisa digolongkan. Adapun huruf bisa. Dan nanti pada saatnya, pada babnya, insya Allah mungkin akan disebutkan apa itu huruf-huruf, jenis-jenisnya insya Allah akan disebutkan. Naam. Yang jelas kembali dalam permasalahan bahwasanya harf ini merupakan jenis yang ketiga, yang dia keluar dari isim dan fi'il. Dalam artian ketika kata tersebut bukanlah isim dan juga bukan fi'il, maka dipastikan dia adalah huruf. Dia adalah huruf. Nah, adapun dari segi makna penjelasannya, sebagaimana kita sebutkan tadi, huruf itu tidak memiliki makna, terkecuali apabila digabung bersama yang lainnya. Kalau dalam kitab Jurumiyah diterjemahkan atau ditakrif, didefinisikan dengan harf adalah ma la yasluhu alaihi dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah yang tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Nah, dan untuk panjang lebarnya insyaallah masalah huruf akan datang insyaallah, mungkin pada bab tertentu akan dibahas seputar harf itu apa. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dengan demikian selesai ya pembagian kata menjadi isim, menjadi fi'il, dan menjadi huruf. Tinggal antum memurojaah dan kembali lagi nanti apa namanya mengulang-ulang dan mempraktekkan mungkin dengan membaca Al-Qur'an atau membaca hadis dan yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat. Yang dimaksud dengan bab ini jenis-jenis kalimat adalah jenis-jenis kalimat apabila ditinjau dari kata yang terdepan. Dari kata yang menjadi permulaan suatu kalimat. Ini jumlah yang dimaksud dengan jenis jumlah pada bab ini. Jadi jenis-jenis kalimat apabila ditinjau dari kata yang pertama dari kalimat tersebut. Maka di sini disebutkan menjadi dua. Menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalimat ismiyah. Apa itu kalimat ismiyah? Nanti akan disebutkan definisinya. Adapun jenis yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat fi'liyah? Juga akan nanti disebutkan definisi dan contohnya. Sekarang kita yang pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maknanya adalah dalam makanat masbuqatan bi ismin. Jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah adalah makanat, yakni kalimat masbuqatan yang didahului bi ismin, oleh isim. Sehingga sebelumnya kita harus sudah mengetahui mana isim dan nanti mana fi'il, yang dengan demikian kita akan bisa membedakan antara kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda. Contoh, Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Maka ini sebagai contoh jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Kenapa kita katakan ini kalimat ismiyah? Karena yang kata yang pertama dari kalimat ini adalah isim, yaitu apa? Ahmad. Iya kan? Ahmad adalah isim. Dia adalah nama orang. Iya kan? Nama orang. Ahmad marid. Ahmad sakit. Dia dikatakan sebagai jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah karena kata yang pertama atau kalimat ini diawali oleh isim. Contoh lain. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak kecil itu yaqra'u, sedang membaca Al-Qur'an. Di sini kata yang pertama itu apa lafadznya, Bah? Al-walad. Nah, sekarang al-walad itu isim atau fi'il? Kira-kira apa tandanya? Alif lam. Berarti kalimat ini diawali oleh isim, iya kan? Oleh karenanya dikatakan sebagai kalimat atau jumlah ismiyah. Bisa dipahami? Contoh lainnya seandainya di dalam Al-Qur'an, zalika. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalimat ini yang menjadi kata yang pertama apa? Dzalika, ya kan, ini sebagai kata pertama. Nah, dzalika ini isim atau fi'il? Hah? Isim atau fi'il? Istilahnya dzalika ini apa? Kata tunjuk, iya kan? Kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa? Isim isyarah. Berarti dia isim, bukan fi'il isyarah, tapi apa? Isim isyarah. Dengan namanya kita bisa memastikan dzalika adalah isim. Sehingga kalimat ini diawali isim atau fi'il? Isim. Ini, iya kan? Diawali oleh isim. Oleh karenanya kalimat ini disebut dengan kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Kenapa? Karena yang menjadi awal kalimat ini adalah isim. Bisa dipahami? Contoh yang lainnya. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun diawali oleh lafaz kata al-kitab. Nah, sekarang al-kitab ini isim atau fi'il? Isim. Tandanya apa? Ada alif lam. Berarti dia jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Bisa dipahami enggak ini? Hah? Insyaallah ya. Kayaman? Hah? Insyaallah ya. Yang jelas antum lihat kalimat itu yang menjadi yang kata yang pertama yang di depan itu isim atau fi'il. Kalau yang di depannya itu adalah isim, berarti dia adalah jumlah ismiyah. Kalau dia diawali oleh isim. Contoh lain. Kalau di dalam Al-Qur'an surat apa? Rata-rata fi'il. Atau kita ambil sendiri saja kata sendiri. Andainya panjang ya, ini kata ini contohnya panjang. Al-qalamu al-jadidu alladhi alal maktabi maktabi lil mudarrisi lil mudarrisi. Antum enggak usah bingung-bingung kalimat kok panjang. Perhatikan saja untuk menentukan dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah adalah kata yang di depan ini. Nah. Walaupun mungkin belakangnya panjang sampai berlembar-lembar kalimat tersebut. Yang antum perhatikan hanya kalau seandainya ada kalimat titik. Berarti kalimat yang baru, perhatikan ini. Yang di depan ini dia isim atau fi'il. Nah, sekarang ini isim atau fi'il? Ya, isim, iya kan, tandanya apa? Ada alif lam, berarti dia adalah kalimat atau jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena yang pertama atau kata yang terdepan adalah isim. Kata yang terdepan adalah isim. Nah, demikian untuk menentukan atau mengetahui kalimat atau jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah, makanat masbuqatan bifi'lin, yaitu kalimat yang didahului oleh fi'il. Yang didahului oleh fi'il. Sehingga dia berlawanan dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah untuk menentukannya apabila diawali oleh isim. Sehingga kalau jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang didahului atau dengan makna kata yang terdepan itu adalah fi'il. Contoh, misal, contoh marido Ahmadu. Marido Ahmadu. Kalau tadi Ahmad maridun, sekarang dibalik. Marido Ahmadu. Marido itu artinya sakit. Cuma dia kan bisa dimasuki apa? Zaman, iya kan? Sedang sakit, telah sakit, atau akan sakit. Berarti dia apa? Fi'il, iya kan? Kata kerja. Berarti atau kalimat Marido Ahmad ini diawali oleh marido. Sedangkan marido di sini adalah fi'il atau kata kerja. Berarti kalimat ini namanya apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena didahului oleh fi'il. Atau kata yang terdepan adalah fi'il. Contoh lain adalah yaqra'ul waladu al-Qur'an. Yaqra'u al-waladu. Naam, di sini subhanallah dia bagus dalam mencontohkan. Kalau contoh jumlah ismiyah ya, al-waladu, al-waladu yaqra'u al-Qur'an. Al-Qur'an. Kemudian beliau mencontohkan jumlah fi'liyah dengan contoh yaqra'u al-waladu al-Qur'an. Maknanya sama. Maknanya sama. Kalau ini anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Ini juga sama, anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Namun ini dua kalimat yang dari sisi jenisnya berbeda. Kalau yang awal ini jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah diawali oleh isim? Berarti ini ismiyah. Nah, sekarang yaqra'ul waladu al-Qur'an. Yaqra'u ini artinya apa? Sedang membaca. Iya kan? Sedang membaca. Berarti dia fi'il atau isim? Fi'il. Berarti dikatakan ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Walaupun maknanya sama, namun jenis kalimatnya berbeda. Karena beda, kenapa berbeda? Karena kata yang terdepan juga berbeda. Kata yang terdepan juga berbeda. Kalau ini adalah yang pertama, kata yang terdepan adalah isim. Sehingga dia dinamakan ismiyah. Kenapa? Karena kata yang terdepan adalah isim. Adapun ini, fi'liyah. Kenapa? Fi'liyah karena yang di depan adalah fi'il. Yang di depan adalah fi'il. Sehingga untuk memberikan atau tolak ukur untuk mengetahui mana ismiyah dan fi'liyah, itu adalah kata yang terdepan. Tidak usah apa namanya terpengaruh dengan mungkin panjangnya kalimat. Sepanjang-panjang kalimat, kalau depannya isim, berarti dia adalah ismiyah. Sepanjang-panjangnya kalimat, kalau di depannya adalah fi'il, berarti dia adalah fi'liyah. Adalah fi'liyah. Nah, untuk perhatikan, terkadang jumlah ismiyah bisa dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Terkadang juga sebaliknya, jumlah fi'liyah kadang dirubah menjadi jumlah ismiyah. Kadang bisa demikian. Walaupun dalam pembahasan ini ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami ini jumlah-jumlah ismiyah ini, fi'liyah ini. Insyaallah ya, yang jelas antum lihat saja kata yang terdepan. Nanti antum bisa memurojaah dalam Al-Qur'an seperti surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah Maha Esa. Berarti ini kalimat apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Qul, katakanlah. Berarti fi'il ya, berarti jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il. Atau dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Berarti di sini apa? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il, kata kerja. Dan seterusnya. Bisa antum nanti memurojaah dengan melatih, membiasakan dengan membaca Al-Quran. Nah, lalu apakah ada jumlah harfiah? Kalau jumlah harfiah ini belum pernah dengar saya. Yang ada hanya ini, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, baik, kita lanjutkan tamrin. Tamrin ini latihan. Ada latihannya juga ternyata. Mayyiz, bedakan. Al-asma wal-af'al wal-hurufa fi mayali. Bedakan antara isim-isim dan fi'il-fi'il dan huruf-huruf fi mayali berikut ini. Yani pilihlah mana isim, mana fi'il. Nah. Baik, yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang, idza jaa, jaa itu telah datang. Jika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan. Ini pembukaan kota Mekah. Ah, jawab man. Mana isim? Telah datang fi'il. Saya tanya mana isim? Mana yang isim? Ada isimnya enggak di situ? Ingat tanda-tanda isim apa? Alif lam al-fath. Al-fath. Nah, al-fath adalah isim. Tandanya adalah alif lam. Dan Abu Zulfa, mana yang fi'il? Zaga. Apa? Idza jaa, itu dua kata dia. Zaga. Zaga, itu dua kata. Dua kata yang berbeda. Nah, berarti idza itu kata sendiri, jaa kata sendiri. Berarti mana fi'ilnya? Hah? Jaa. Nah, bukan zaa ya, jaa. Nam jaa artinya telah datang. Ah, bisa mana hurufnya? Idza. Nah, antum bisa lihat di contoh huruf di sana ada idza, ya kan? Berarti idza di situ adalah huruf. Yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Antum perhatikan, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada, telah bersungguh-sungguh Muhammad, atau bersemangat ya, bersungguh-sungguh atau bersemangat Muhammad dan Hasan fi fahmi darsi, di dalam fahmi, memahami ad-darsi, pelajaran. Yani telah bersungguh-sungguh atau telah semangat Muhammad dan Hasan di dalam memahami pelajaran. Nah, Abu Lia, mana isim? Muhammadun, tandanya apa? Muhammadun tandanya apa isim? Tanwin. Tanwin. Naam. Abu Sa'ad, mana lagi yang isim? Hasanun. Tandanya apa? Tanwin. Naam. Mana lagi yang isim, Pak Arizun? Fahmi. Fahmi. Apa tandanya? Dimasuki huruf jar, yaitu fi. Mana lagi? Daing. Mas Nasrul. Yang isim? Darsi, tandanya apa? Alif lam. Demikian pula tanda lainnya apa situ? Kasroh ya, kasroh. Nah, sekarang mana yang fi'il? Abu apa? Abu Harith. Nah, mana yang fi'il atau kata kerja? Ijtahada, ya kan, dari makna bersungguh-sungguh, berarti dia pekerjaan. Nah, kemudian mana yang huruf? Pak Guru Abu Dinul. Fi, di sini huruf apa dia? Huruf jer ya. Namanya aja sudah huruf jer, berarti dia adalah huruf. Nah, sama seperti kata tunjuk atau isim isyarah. Isim isyarah. Zalika atau hadza. Enggak usah bingung-bingung lagi, hadza ini isim atau fi'il. Namanya saja isim isyarah, berarti dia adalah isim. Nah. Kemudian yang ketiga, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Idza ja'idza dakhala, apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia rukuk sebanyak 2 rakaat. Yani jangan sampai dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Mana di situ isim? Fadal, Rasmin. Al-masjida. Apa tandanya? Alif lam. Naam. Kemudian mana fi'il? Bang Imam. Apabila salah seorang kalian dakhola, telah masuk al-masjida, masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk sampai yarka'a, dia ruku' rok'atain, sebanyak 2 rokaat. Mana fi'ilnya, Kak Imam? Hah? dakhala. Nah, artinya apa dakhala tadi? Dakhala tadi artinya apa? Masuk. Nah, berarti bisa kan kita kita maknakan dengan zaman telah masuk, sedang masuk, akan masuk, ya kan? Berarti dia adalah fi'il. Yang lainnya lagi dari fi'il apa? Abu Muad, Yaman. Yajlis, ya kan? Yajlis. Duduk. Fala yajlis, maka jangan duduk. Ya kan? Yajlis juga fi'il, artinya duduk. Walaupun di sini dia tidak ada tandanya, iya kan? Tidak ada tandanya, namun dari makna duduk, sedang duduk, akan duduk, telah duduk, atau perintah duduklah. Atau yang lainnya masih ada fi'il, Pak Musli. Yarka'a, naam, yarka'a, ruku', sedang ruku', akan ruku', telah ruku', atau ruku'lah. Naam. Baik, kemudian huruf. Mana huruf? Pak Muslim. Hah? Hatta, naam, hatta ini huruf sebagaimana contoh di atas, ya kan? Kemudian lanjut latihan yang keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun adalah suci yang mensucikan. La yunajjisuhu, tidak ada yang menjadikannya sebagai najis, syai'un, sesuatu pun. Ya, ini maksudnya adalah seluruh air itu secara asal adalah suci dan mensucikan. Tidak ada yang menjadikannya sebagai najis sesuatu pun. Terkecuali apabila dia sudah berubah salah satu dari tiga sifat air. Apakah itu warna, rasa, dan aroma atau baunya. Tayyib, mana yang isim? Amin. Ma'a. Al-ma'a, tandanya apa? Alif lam. Kemudian berikutnya yang isim, Pak Budiman. Mana lagi selain alma isim? Syai'un, tandanya apa? Tanwin. Ada lain isim? Pak Mat? Tahurun. Tahurun, tandanya apa? Tanwin. Tanwin, naam. Iman, fi'ilnya mana Iman? Hah? Saya terjemahkan ya. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yunajjisuhu, menajiskan dia syai'un. Mana fi'ilnya? Syai'un ini sesuatu. Kalau al-ma, tahurun, syai'un, ini sudah dijawab, semuanya adalah isim. Sekarang tinggal fi'il, yang mana kira-kira? Hah? Yunajjisuhu. Ya, ini yunajjisu ya. Artinya kan apa? Menajiskan. Iya kan? Menajiskan. Ini fi'il. Kalau hurufnya mana? Abu Zulfa. Kira-kira mana huruf? Hah? Mana kira-kira? Isim sudah dijawab, fi'il sudah dijawab, yang belum huruf. Sisa mana yang belum dijawab tadi? Inna dan apa? La. Nah, inna ini nanti kalau pada jenjang nawas apa mansubatul asma, inna ini disebut dengan harfu taukid. Harfu taukid. Berarti dari namanya saja sudah diketahui dia adalah huruf. Kalau la ini harfun nafi. Huruf menafikan. Berarti dengan namanya saja sudah diketahui bahwasanya dia adalah huruf. Karena namanya ada apa? Harfun nafi. Nah. Kemudian soal nomor 2 tadi sebagai penutup, soal nomor 2, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi ad-darsi. Telah semangat atau bersungguh-sungguh Muhammad dan Hasan di dalam memahami pelajaran. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, ikhwan? Hah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Didahului oleh fi'il, yaitu apa? Ijtahada. Ijtahada. Kalau seandainya dirubah sekarang, Muhammadun ijtahada. Atau Muhammadun wa Hasanun ijtahada fi fahmi darsi. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Karena didahului atau diawali oleh isim, yaitu Muhammad dan Hasan. Nah, demikian untuk membedakan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Masalah jumlah ismiyah fi'liyah insyaallah mudah ya. Penggunaannya maksudnya? Fungsinya sama, maksudnya sama. Terserah kalau kita mau menggunakan jumlah fi'liyah atau menggunakan jumlah ismiyah, sama semua. Maknanya sama, tidak berubah. Cuman nanti kalau jumlah fi'liyah ini